Falal. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz ya. Atas pembukaannya. Kami persilahkan Anda sahabat Roja di rumah bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Baik, kami persilahkan di halaman yang ke-11 Anda bisa membacanya. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus. Kami persilahkan kembali untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Dan silakan Anda tunggu sesaat sampai tersambungnya telepon Anda dengan studio kami. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Umu? Dari Pacitan, Ustaz. Nah, baik, silakan. Naam, tafadhali ya Um. Naam, Ustaz. Salisan Ustaz. Naam, sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Salisan ma yansibu salasata mafa'ila wa huwa fi'lani aro wa a'lama. Nahu a'lam tuka Muhammadan musafiron amsi. Aroinakum Aba Bakrin sahabiyan jalilan. Wa hunaka khamsatu af'alin ukhra. Al-haqiq ulhiqat ulhiqat fi ba'di isti'mal ti'malatiha bi'a'lama wa hiya wa amba'a wa nabba'a wa akhbara wa khabbara wa haddatha nahwu amba'an Allahu Muhammadan rasulahu akhbartukal mudarrisa ghaiban al-yawm wa nahwu haddatsani aliyun anna abaka sayantaqilu ilal madinati. Baik, mungkin tuterjemiha? Naam. Tafaddali. Terjemiha. Salisan ma yansibu salasata mafa'ila. Yang ketiga adalah fi'il yang menasabkan tiga maf'ul. Maf'ul, tiga maf'ul. Nah, tiga maf'ul. Mafa'il, ay maf'ul ini. Naam. Wawa fi'lani. Dan itu ada dua fi'il, dan fi'il itu ada dua. Aro wa a'lama. Iya. Yaitu aro dan a'lama. Nah, mana aro wa a'lama? Aro, saya melihat. La, la. Ini aro a'lamin, hadha fi'il madhi, laysa fi'il mudhari. Dari kalimat ra'a. Ra'a tidak selamanya bermakna melihat. Ra'a ada makna alima, sah, mengetahui. Sahih? Naam. Naam. Di sini bukan mengetahui apa, tapi memberitahukan. Karena bukan ra'a, bukan makna alima, tapi ara, ala wazan af'ala. Asalnya ar'a, dibuang hamzahnya jadi ara. Jama-jama dia a'lama, asal alima. Alima bisa menasabkan satu maf'ul, bisa menasabkan dua maf'ul. Alima bimakna mengetahui dengan yakin. Yakin. Itu menasabkan dua maf'ul, sudah kita bahas. Nah, ini tambah pola af'al. Wazan af'al, maknanya adalah memberitahukan. Menasabkan naam. Tiga maf'ul. Naam. Nah. Nahu a'lam tuka Muhammadan musafiran amti. Naam. Saya beritahukan kepadamu bahwa Muhammad safar kemarin. Iya. Muhammad bepergian kemarin. Iya. Arainakum Aba Bakrin sahabian jalilan. Naam. Saya beritahukan kami. Kami beritahukan kepadamu pada bahwa kalian. Gimana, Ustaz? Kepada kalian ya. Nah. Kami beritahukan kepada kalian bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang jelas. Yang mulia, bukan jelas. Jalilan ay aziman, mulia nih. Naam. Abu Bakar adalah sahabat yang mulia. Naam. Hunaka khamsatu af'alin ukhra. Dan di sana terdapat lima fi'il yang lain. Yang lain. Kul hiqat fi ba'di istimalatiha bi a'lama. Yang disamakan. Iya, betul, disamakan. Sama seperti ya. Mulhaqan. Mulhaq bijam'il mudhakar, mulhaq bilmusanna, disamakan. Naam. Yang disamakan pada sebagian penggunaannya atau pengamalannya dengan a'lama. Iya. Wahia wa amba'a wa naba'a wa akhbaro wa khobaro wa haddas. Nah, terkadang ya, lima fi'il ini menasabkan tiga maf'ul. Ya. Asalnya hanya dua maf'ul, tapi ada yang fi'il mulhaq disamakan dengan apa? Ara wa a'lama. Ada lima maf'ul, apa lima fi'il, afwan ya, lima fi'il itu apa? Anba'a, naba'a, akhbara, khabbara, dan haddasa. Baik, kita lihat contohnya. Naam. Nahu amba'anallahu Muhammadan rasulahu. Naam. Allah menceritakan kepada kita tentang Muhammad utusannya. Nah, bahwa Muhammad ada utusannya. Bahwa Muhammad adalah rasulnya. Rasulnya. Iya. Akhbar tukal. Mana kita, mana maf'ul pertamanya? Domirna, Ustaz. Nah, betul. Maf'ul kedua? Muhammadan. Maf'ul ketiga? Rasulah. Rasulah, iya. Naam. Akhbar tukal mudarrisa ghaiban al-yaum. Iya. Saya beritakan kepadamu bahwasanya Pak Guru hari ini tidak hadir. Iya. Maf'ul awal? Maf'ul awal domir ka, Ustaz. Kaf. Domir kaf. Naam. Baik. Summa maf'ul tsani? Summa al-mudarrisa. Maf'ul tsalis? Akhbartuka. Iya, al-mudarrisa, Ustaz. Maf'ul tsalis? Maf'ul tsalis ghaiban. Ghaiban, iya, betul. Terus haddatsani Aliun anna abaka. Aliun atau Aliun? Aliun. Nah, kenapa Aliun? Jadi fa'il, Ustaz. Iya, nah, jangan salah baca. Naam. Haddatsani Aliun anna abaka sayantaqilu ilal madinati. Iya. Ali menceritakan kepadaku bahwasanya ayahmu akan pindah ke Madinah. Iya, bisa Madinah itu kota ya. Baik. Mana maf'ul pertama? Ya, mukhatabah, Ustaz. Ya, ya, mukhatabah. Ada ya mukhatabah. Domir. Ini fi'il apa ini? Haddatsani fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi ada ya mukhatabah. Ya mutakallim maksudnya. Ah, ya mutakallim. Iya. Ya al-mutakallim, Ustaz. Iya, betul. Baik, maf'ul tsaninya? Anna abaka. Itu abaka itu maf'ul atau isim anna? Abaka isimnya anna, tapi mungkin anna abaka yang maf'ulnya, Ustaz. Nah, ini insyaallah ini masdar muawwal daripada anna isim dan khabarnya menempati dua maf'ul. Haddasa, ya namanya sadda masadda maf'ulai haddasa. Jadi boleh maf'ul keduanya dimasuki oleh anna. Paham? Iya. Ya. Apa tujuan masukin anna? Tujuannya adalah untuk menegaskan, karena ingin menegaskan tentang berita tersebut maka dimasukin anna. Kalau tidak mau ditegaskan, ya sudah, enggak perlu pakai anna lagi. Haddatsani Aliun abaka sayantaqil. Nah, paham itu? Nah, berarti jadi, untuk maf'ul tsaninya? Maf'ul tsani dan maf'ul keduanya, masdar muawwal namanya. Masdar muawwal min anna, wasmiha wa khabariha, sadda masadda maf'ulai haddatsa. Ay tsanin wa tsalis. Iya. Asalnya apa? Haddatsani Aliun, kalau jadikan masdar muawwal gimana? Haddatsana Aliun intiqala abika ila al-Madinah. Itu kan dijadikan masdar muawwal. Abaka santaqil ay intiqal abik, ya. Naam. Iya. Baik. Jadi maf'ul khabar anna mana? Khabar anna abaka, Ustaz. Khabar anna. Sayantaqilu. Ah, kalau abah itu kan isim anna, mansub atau marfu? Isim annanya? Mansub, Ustaz. Mansub. Ma alamatun nasbih? Al-fathah. Fathah. Di mana fathahnya? Al-alif, Ustaz. Alif. Kenapa alif? asmaul khamsah Ustaz. Li'annahu ismun min al-asmaul khamsah. Naam. Jamil asmaul khamsah, dia cuma satu itu, abak cuma satu. Naam. Li'annahu min al-asmaul khamsah, dia termasuk asmaul khamsah. Baik. Mana khabarnya? Sayang takilu. Map apa bentuknya? Fi'il. Berarti apa? Jumlah fi'liyah. Kalau sudah fi'il, pasti jumlah fi'liyah namanya. Naam. Karena fi'il itu harus ada fa'il. Mana fa'il yang taqil? Dhamir musatir taqdir huwa kembali pada abak. Naam. Jadi khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Khabar ana ini berasal khabar mutada. Khabar mutada kan ada jumlah fi'liyah kan? Betul? Naam. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Naam, syukran jazakumullah khair Ustaz. Waiyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah diterima, saya kira sudah jelas ya. Tidak apa-apa, saya jelaskan lagi ya. Bahwa pembagian fi'il yang menasabkan apa? Menasabkan maf'ul bi, yang ketiga adalah menasabkan tiga maf'ul ya. Menasabkan tiga maf'ul yaitu dua fi'il ara dan a'lama. Ada fi'il yang lain yang disamakan dengan ara dan a'lama, yaitu anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, wa haddasa. Nah, terkadang apa? Di sebagian penggunaannya membutuhkan tiga maf'ul ya. Tadi sudah ada contoh-contohnya tadi di bawahnya. A'lamtuka Muhammad musafiran. Ya, mana fi'il maf'ul awalnya? Kaf ya. Maf'ul tsani Muhammad. Maf'ul tsalits apa? Musafiran. A'lamtuka Muhammadan musafiran. Kalau kita ingin mentakkidkan apa bikin menguatkan pakai ana boleh. A'lamtuka anna Muhammadan Musa apa? Musafirun ya musafiran. Karena dia berubah sudah. Kenapa berubah musafirun? Karena khabar anna. Bukan maf'ul daripada a'lama itu khabar anna. Maf'ul a'lamanya maf'ul kedua ketiga itulah masdar muawwal namanya. Daripada anna serta isim dan khabarnya menempati sadda masadda maf'ulai had a'lama. Nah, itu kalau dia pakai anna. Kalau tidak pakai anna ya seperti ini langsung. Muhammadan maf'ul pertama, musafiran maf'ul yang kedua. Demikian juga arainakum awakar sahabiyan jalilan. Iya. Sahabiyan jalil. Araina bimakna a'lama ya. Memberitahukan. Kami beritahukan kepada kalian bahwa Abu Bakar sahabat yang mulia. Baik. Demikian juga yang tadi yang sudah dibahas ya. Tadi sudah dibahas tentang apa contoh-contohnya. Sekarang kita masuk mulahadhah. Catatan penting ini. Iya. Karena terkait dengan apa? Fi'il yang fi'il muta'addi ya. Terkait fi'il muta'addi. Baik. Silakan baca mulahadhah ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kami undang sahabat roja di rumah. Kami persilahkan Anda bisa berpartisipasi kembali. Silakan Anda memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umum? Di Bekasi Ustaz. Baik. Nah, barakallahu'alaikum ya Ustaz. Wafiq barakallah. Nah. ملاحظة وزن أفعل ووزن فعل يجعلان الفعل متعديا إن كان الفعل لازما صار بهذين الوزنين متعديا إلى مفعول واحد نحو خرج علي من البيت أخرج علي دراجة من البيت نحو حسنت قراءة الولد حسن أحمد قراءة الولد كقوله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور نعم. وإن كان الفعل متعديا إلى مفعول واحد صار بهما متعديا إلى مفعولين نحو علم الله ما في الصدور علم الله الإنسان ما لم يعلم كقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كل أسماء علم آدم الأسماء كلها نعم وعلم الإنسان ما لم يعلم Wa idza kana al-fi'lu muta'addiyan ila maf'ulaini sara bihima muta'addiyan ila thalathati mafa'ila. Nahwu ra'aytu al-Qur'ana kitaballahi. Ara an-nabiyyu al-kafira al-Qur'ana kitaballahi. Wa nahwu 'alimna al-Qur'ana kitaballahi. A'lamana an-nabiyyu al-Qur'ana kitaballahi. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ya. Masih kita berikan kesempatan, Ustaz? Iya, silakan. Masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berlatih untuk membaca, kami persilahkan kembali memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Saya Pak Idris di Depok. Pak Idris di Depok. Sudah siap untuk membaca, Pak Idris? Om menanyakan ini, Tan. Mau bertanya, Bapak? Ya. Baik, terkait dengan ilmu nahwu, Pak? Bukan. Oh, boleh. Baca. Oh, mohon maaf, Bapak. Mungkin nanti di kesempatan kajian berikutnya, Bapak, kita sedang dalam pembelajaran bahasa Arab. Oh, iya, iya. Terima kasih, nanti. Baik. Kevin. Jazakallahu khairan Bapak Idris di Depok. Mungkin yeah. Ini di belakangan Ustaz ya. Iya, yeah, betul. Yeah. Baik, kami persilakan kembali untuk Anda yang ingin berlatih membaca bahasa Arab untuk di halaman ke-11 ini masih diberikan kesempatan, silakan bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Iya. Yeah. Silakan. Baik, namanya Ihwa di studio yang belum diberikan kesempatan. Iya, yeah, silakan. Baik, silakan. Hadatun waznu af'ala wa waznu fa'ala yaj'alanil fi'la muta'addiyan. In kana al-fi'lu laziman sara bihadainil waznaini muta'addiyan ila maf'ulin wahidin. Nahu kharaja aliyun minal bayti akhraja aliyun ad-darajata minal bayti. Nahu hasunat kiraatul waladi hasana ahmadu kiraatal waladi aqulihi ta'ala a'udhu billahi minas syaitanir rajim yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Wa inkana al-fi'lu muta'adiyan ila maf'ulin wahidin soro bihima muta'adiyan ila maf'ulaini. Nahu alimallahu ma fis suduri allamallahu al-insana ma lam ya'lam kaqawlihi ta'ala wa'allama adamal asma'a kullaha wa'allamal insana ma lam ya'lam. Wa idha kanal fi'lu muta'adiyan ila maf'ulaini soro bihima muta'adiyan ila thalathati mafa'ila. Nahu ra'aytul qur'ana kitaballahi أرى النبي الكافر القرآن كتاب الله ونحو علمنا القرآن كتاب الله أعلمنا النبي القرآن كتاب الله. طيب أحسن بارك الله فيك. بسم الله. ملاحظة وزن أفعل ووزن فعل يجعلان الفعل متعديا إن كان فعل إن كان الفعل لازما صار بهذين الوزنين متعديا إلى مفعول واحد نحو خرج علي من البيت أخرج علي الدراجة من البيت نحو حسنت قراءة الولد حسن الأحمد قراءة الولد كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن كان الفعل متعديا إلى مفعول واحد صار بهما متعديا إلى مفعولين. نحو علم الله ما في الصدور علم الله ما في الصدور علم الله الإنسان ما لم يعلم كقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها allamal insana ma lam ya'lam. Wa idza kana al-fi'lul muta'addiyan ila maf'ulaini sara bihima muta'addiyan ila salasati mafa'ila. Nahwu mafa'ila. Mafa'ila. Nahwu ra'aitul Qur'ana kitaballahi. Ara an-nabiyul kafira al-Qur'ana kitaballahi. Wa nahwu alimna alimnal Qur'ana kitaballahi. A'lamana nabiyu Qur'ana kitaballahi. Taib, ahsan barakallahu fiik. Taib. Catatan penting ini adalah terkait dengan wazan af'ala dan wazan fa'ala. Nah, ketika make pola ini, maka fi'il akan berubah makna ya. Perhatikan apa katanya di kitab ini, waznu af'al wa waznu fa'ala yaj'alainil fi'la muta'addiyan. Kedua wazan ini apa? Menjadikan fi'il menjadi muta'addi. Kalau makai kedua wazan ini, ya. Nanti bisa di situ ada footnote ya, catatan kaki marajinya itu bi Jami'ud Durus Al-Arabiyyah dan juga kitab Dirasat Fi'il Nahwu. Dan juga ada kitab yang sudah saya susun ya, alhamdulillah, dua jilid, itu kitab apa, Saraf, namanya Al-Khulasa Asasiyah Fil Qawaid As-Sarfiyah. Ini jilid pertama sudah dibahas tentang wazan-wazan fi'il dan faedahnya. Ya, ketika ada tambahan atau disebut apa, fi'il sulasi mazid, bertambah hurufnya, maka memberikan faedah yang bermacam-macam. Alhamdulillah, sebagian besar faedahnya dituangkan dalam kitab tersebut. Ya. Selanjutnya apa? In kana al-fi'lu laziman ini. Kalau fi'ilnya fi'il lazim, ini sudah kita bahas. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada objeknya, atau dia sampai kepada objek tapi pakai huruf jar, maka digolongkan lazim. Nah, kalau pakai timbang ini, maka menjadi fi'ilnya apa? Fi'il muta'addi. In kana al-fi'lu laziman sara bihadzainil waznaini muta'addiyan. Jika fi'ilnya fi'il lazim, maka jadilah fi'il tersebut dengan dua wazan ini menjadi fi'il muta'addi ila maf'ulin wahid, muta'addi kepada satu objek. Contohnya kharaja. Kharaja ini kan lazim, arti kharaja keluar kan. Kharaja aliyun minal bait. Ali keluar dari rumah, tidak ada objek itu. Nah, kita pakai kan pola af'ala, jadi akhraja. Nah, makna berubah, tidak lagi keluar, tapi maknanya apa? Mengeluarkan. Akhraja aliyun ad-darrajata minal baiti. Ali telah mengeluarkan sepeda dari rumah. Ya. Akhrajat tilmidhu al-kitaba minal haqibah. Murid itu apa? Mengeluarkan apa? Kitab dari tas. Ya. Nah, pakailah. Kalau maknanya mengeluarkan, pakai pola akhraja, af'ala. Nah. Atau juga fa'ala kharraja. Nah, itu kalau mengeluarkan, yang dikeluarkan itu banyak, atau perbuatan berkali-kali, namanya litaksir, lilkasrah, maka pakai apa? Pertimbangan fa'ala. Fa'ala kharraja, kan ada dalam apa? Dalam ilmu mustalah ya, ada takhrijul hadis. Kharraja yukharju takhrij. Takhrijul hadis, arti takhrij hadis, mengeluarkan hadis dalam kitab itu, dikeluarkan untuk diteliti. Siapa perawinya? Mungkin enggak disebutkan perawinya kan. Nah, siapa perawinya? Diteliti. Kemudian perawinya apa? Apakah hadisnya hadis sahih atau tidak? Hadis terdapat di kitab mana? Nah, itu namanya takhrijul hadis, takhrij. Nah, kenapa pakai bahasa kharraja? Kenapa enggak ikhraj? Nah, itu penggunaannya beda. Kenapa enggak ikhrajul hadis? Pakai takhrij. Karena takhrij itu karena hadisnya banyak dalam kitab itu. Iya kan? Dikeluarkan. Nah, dalam hadis, hadis itu dikeluarkan. Arti dikeluarkan apa? Diteliti hadisnya. Perawinya siapa? Dalam kitab mana? Sahih Bukhari kah? Atau Sahih Muslim? Atau kitab Sunan? Atau kitab Musnad? Dan sebagainya. Atau kitab Musannaf? Dikeluarkan. Kemudian hadisnya sahih atau tidak? Nah, itu namanya takhrijul hadis. Takhrij. Kenapa pakai ini? Karena itu lil kasrah. Kenapa? Banyak. Ya. Bahasa kita sering ya. Ya. dikeluarkan berkali-kali ya, bukan hanya sekali. Baik. Akhraja Aliun darajat. Baik, kemudian hasunat qiraatul walad. Nah, arti hasunat bagus kan? Bacaan anak itu telah bagus. Hasunat. Telah bagus bacaan anak itu. Itu fi'il lazim. Lalu kita pakai apa? Wazan fa'ala. Hassana Ahmadu qira'atal walad. Hassana. Arti hassana. Ahmad membaguskan bacaan anak itu. Tapi berapa kali? Kan berulang-ulang dia bagus. Biasa kan mudarris tahfiz atau mudarris tahsin kan? Apakah sekali dia membaguskan bacaan? Kan berkali-kali kan? Maka pakailah pola fa'ala. Karena itu tufidul kasrah. Jadi hassana. Jawada kan? Jawada jawri tajwid. Hassana yuhasinu tahsin. Pakai istilah tahsin kan? Nah, karena memperbaiki bacaan itu bukan hanya sekali. Enggak. Nah, kalau sekali enak amat itu. Dibaca saya sudah. Karena jenis berkali muridnya. Tapi ternyata berkali-kali kan? Maka dipakai pola hassana fa'ala. Bukan ahsana. Ya. Nah ini jadi penggunaannya masya Allah, walaupun kedua-duanya memberikan apa, menjadikan fi'il itu menjadi muta'adi kan, tapi maknanya agak berbeda. Iya, perhatikan qaulihi ta'ala yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Perhatikan yukhrijuhum, dia sama dia Allah, ini kembali kepada ayat sebelumnya itu tentang Allah. Allah itu mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ilan-nur, dari kegelapan kepada nur, cahaya. Maksud dari apa? Dari syirik. Minas syirki ilal iman atau minat tauhid, minal kufri ilal iman ya. Minas syirki ilat tauhid, minadh dhulumati ilan nur. Nah, perhatikan yukhriju fil mudhari. Madinya akhraja kan? Akhraja yukhriju. Mana maf'ulnya? Hum. Yukhrijuhum. Nah, maknanya pun bukan keluar tapi mengeluarkan. Itu kalau fi'il lazim. Sekarang wa in kana al-fi'lu muta'addiyan ila maf'ulin wahid. Jika fi'ilnya fi'il muta'addi kepada satu objek, lalu pakai pola ini, af'ala atau fa'ala, sara bihadzainil waz au sara bihima ai bihadzainil wazlain, huma kembali pada dua wazan ya. Bihadzainil wazain kembali pada sana humanya. Muta'addiyan ila maf'ulain. Nah, jadilah dia fi'il muta'addi kepada dua objek. Nah, kita lihat contoh. Alimallahu ma fi sudur. Apa artinya? Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kan? Alima itu muta'addi bukan? Fi'il muta'addi kan? Ya. Mana maf'ulnya kalau muta'addi? Ma isim mausul. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati. Nah, ma itu isim mausul. Nah, itu maf'ulnya. Berapa maf'ulnya? Satu. Lalu pakai timbangan allama. Perhatikan allama, allamal insana ma lam ya'lam, ayat Quran kan? Allamal insana ma lam ya'lam, allamallahu al-insana ma lam ya'lam. Nah, apa arti mana berubah? Bukan mengetahui tapi memberitahukan. Nah, memberitahukan atau mengajarkan. Nah, makanya yang mengajar apa? Muallim kan? Nah, mengajarnya muallim. Dari kalimat allama, muallim, guru. Dia mengajarkan. Apakah sekali mengajar lalu tinggal? Tidak. Ngajar itu berkali-kali diajarkan. Maka pakai pola apa? Allama. Perhatikan itu. Jadi ada maksud. Kenapa enggak pakai allama? Kan sama allama memberitahukan, ya kan? Ya. Tapi allama bukan hanya sekedar memberitahukan, tapi maknanya mengajar. Dan itu berkali-kali, berulang-ulang. Nah, muallim. Makanya profesi guru itu, masya Allah, kata muallim, mulia itu. Ya. Taib, apalagi menjelaskan pelajaran tidak cukup sekali dua kali kan? Iya, berkali-kali, berkali-kali. Apalagi pakai Zoom, online. Guru makin pusing, murid makin enak. Enaknya apa? Hah? Dikira ada murid situ, rupanya di bawah meja dia tidur itu. Allamallahu al-insan, Allah mengajarkan manusia apa? Ma lam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Iya, Allah ajarkan. Al-Qur'an, taqawli ta'ala. Tapi mana maf'ul pertama? Insan, ya kan? Maf'ul kedua ma. Nah, yang diajarkan manusia sesuatu yang diajarkan adalah ma, yaitu ma lam ya'lam, apa yang tidak dia ketahui. Itu siapa itu manusia. Apa yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi kita tahu ini karena yang mengajarkan hakikatnya Allah. Karena ilmu dari Allah. Allah yang mengajarkan. Kaqouli ta'ala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Perhatikan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allama itu fi'il. Nah, mana fa'ilnya? Musatir takdir huwa kan? Dia siapa? Allah. Allah mengajarkan. Siapa yang diajarkan? Adama. Adam. Ini maf'ul pertama. Apa yang diajarkan? Al-asma'a. Nama-nama. Kullaha. Semuanya. Tidak ada nama yang tidak diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam. Makanya anak cucunya tahu dia. Karena Allah sudah mengajarkan apa? Bapaknya manusia. Itu Adam alaihissalam. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Ya, hampir sama dengan contoh di atas ya. Ya, allamal insan. Nah, ini insan maf'ul pertama, ma maf'ul yang kedua. Ya, ma lam ya'lam apa? Itu jumlah fi'liyah silatul mausul. Baik. Itu kalau fi'ilnya muta'addi kepada satu maf'ul dari kalimat alima. Nah, sekarang wa idza kana atau wa in kana al-fi'lu muta'addiyan ila maf'ulain, kalau fi'ilnya fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, lalu pakai wazan ini, dua wazan ini, a'lama af'ala atau fa'ala, sara bihima, jadilah fi'il tersebut yang menasabkan dua maf'ul, jadilah dia dengan dua wazan ini menjadi fi'il muta'addi kepada tiga maf'ul. Contoh, ra'aitul Qur'ana kitaballah. Ra'a di sini bukan melihat. Kalau melihat tentu objeknya satu. Di situ objek dua itu. Mana objeknya? Al-Qur'ana. Satu. Yang kedua, kitaba. Kitaballah. Nah, itu ada dua objek. Dua objek. Jadi makna bukan saya melihat. Melihat Al-Qur'an kitaballah. Enggak. Apa? Saya mengetahui. Bimana alimah. Ini menasabkan dua maf'ul. Saya mengetahui dengan yakin, bimana al-ilmu wal-yakin. Saya mengetahui dengan yakin, atau saya meyakini Al-Quran adalah kitabullah. Al-Qurannya adalah maf'ul pertama, kitabah maf'ul yang kedua. Nah, sekarang masuk pola apa? Pola apa? Af'ala. Nah, ra'a masuk pola af'ala, jadi ara. Ara di sini bukan ra, mudhari daripada ra'a ya. Ada mudhari daripada ra'a. Dar. Nah, ra'a. Ra'a bermakna nazara. Mudharinya apa? Yara. Ya. Ra'a ya. Asalnya ryar'a. Dibuang hamzah takfifan. Hamzahnya dibuang. Jadi yara asal yara. Ra'a ya fa'ala yaf'alu ya ra'a yara. Dibuang hamzahnya. Takhfif itu biasa. Bahkan banyak Al-Qur'an itu membuang huruf ya. Tapi enggak bisa dikiaskan. Ini yang sama harus dihafal ya. Ya. Kalau di apa itu sifatnya sama'i ya. Ya. Dan itu yang memang digunakan oleh pemilih bahasa, bahasa Arab, bangsa Arab. Ya. Nggak bisa kita kias kepada lain. Ya. Apalagi dibuang, sa'ala, yas'alu, amarnya apa? Is'al kan? Dan juga apa? Sal. Nah, sal. Nggak bisa kita bikin gini, yang mudharinya, sa'ala, yas'alu, apa? Ha? Yasal, nggak bisa. Nah, jadi itu tidak bisa dibuat, tidak bisa dikiaskan. Jadi yang semacam ini harus dihafal. Sal Bani Israel, ya kan? Sal. Nah. Fil apa ini? Amar. Asalnya is'al. Itu is'al. Is'al, sebentar agak nyimpang dikit ya. Is'al. Nah, dibuang ini. Buang, buang hamzanya. Tentu apa? Bertemu di sukun, fathahkan. Jadi sal. Sal. Sal Bani dia. Sal Bani Israel. Bagaimana is al. Apa contoh lagi? Walam aku bagi ya aku. Walam aku. baghiya. Perkataan siapa ini? Maryam ya. Walam aku baghiya. Aku bukanlah seorang penzina. Dia hamil tapi enggak ada suami. Nah, dia mengatakan walam aku baghiya. Nih, aku. Ini aku itu bahasa Arab. Aku itu saya. Aku kan? Ya, sana orang Melayu pakai itu aku. Nah. Baik. Asalnya apa? Akun, ya kan? Kana yakunu. Kalau saya akunu. Ini nih. Akunu. Masuk lam. Sudah. Kemudian apa disukunkan kena tanda jazam. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun, dibuang ininya. Jadi apa? Akun, ya. Itu yang kaedahnya. Tapi untuk fi'il akun, boleh dibuang nunnya tanpa ada sebab. Hanya takfifan ya, tanpa ada bertemu dua sukun, enggak. Dua sukun. Nih, buang. Jadi walam aku. Dengan syarat, fi'ilnya harus majzum. Kalau enggak majzum, enggak bisa. Yang kedua, di depannya berharakat. Kalau dia sukun, enggak bisa. Lam yakunil ladhina kafaru. Nunnya dibuang enggak nih? Enggak kan? Lam yakunil ladhina kafaru. Ini, karena ini sukun. Enggak bisa, enggak boleh dibuang nunnya. Yang bisa itu kalau dia berharakat seperti, walam aku baghiya, baru dia buang. Baik, kembali tadi ini. Ra'ah, ya ra'ah. Seperti ini, dihafal aja ya. Dan enggak banyak, tidak banyak. Ra'ah, ya ra'ah. Timbangan fa'ala yaf'alu. Terus masuk kepada pola. Kalau saya apa? Ini yara dia. Kalau saya ara kan? Ara kan? Ara. Sekarang masuk pola af'ala. Jadi bagaimana? Ar'a kan gitu asalnya. Ar'a kan? Tuh. Betul. Af'ala ar'a. Nah, ini masuk pola ini dibuang hamzanya. Takhfifan. Baik. Terus bagaimana? Enggak bisa dibaca. Ini ra sukun, ini alif tidak bisa kasih harakat. Maka difathahkan ya. Jadilah ara. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, ini sama. Ini mudhari. Ini apa? Fi'il mudhari. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, secara sepintas sama. Hakikatnya beda. Nah, ini apa? Dia. Nah, apa dia? Mana ara? Dia memperlihatkan. Kenapa? Saya apa? Saya melihat. Bisa juga saya meyakini. Ini film Tori. Tuh. Itu kerja ilmu sharaf itu. Ya, bukan kerja ilmu nahwu ya, ilmu sharaf. Makanya ilmu sharaf dan ilmu nahwu tidak bisa dipisahkan. Ibaratkan dua sisi mata uang ya. Saling apa? Membutuhkan. Baik. Nah, kembali tadi ini mana dia? Aran nabiyyu, bukan saya melihat. Ya, nabi itu marfu. Kalau saya berarti an-nabiyya. Nah, saya beritahu pada nabi, saya meyakini nabi, bukan. Jadi aran nabi itu fi'il madhi. Aran nabiyyu, nabi memberitahukan. Al-kafira, kepada orang kafir, apa yang diberitahukan? Al-Qur'ana kita, Al-Qur'an kitab Allah adalah kitab Allah. Nah, kena masuk pada af'ala, maka jadilah dia menasabkan tiga maf'ul. Maf'ul pertamanya al-kafirah, maf'ul keduanya al-Qur'ana, maf'ul ketiga adalah kitab Allah. Maknanya bukan mengetahui, tapi memberitahukan. Baik. Alimna al-Qur'ana kitab Allah. Tadi yang sudah di atas kan, alima kan? Alimna al-Qur'ana kitab Allah. Di sini alima, di sini bukan arti mengetahui. Tapi apa? Sama seperti ra'ata, meyakini. Alimna, kami meyakini Al-Quran adalah kitab Allah. Sekarang masuk pola af'a'lama. Nah, A'lama, jadi a'laman nabiyul qur'ana kitaballah. A'lamanan nabiyul qur'ana kitaballah. Nabi memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Mana maf'ul pertamanya? Nah, maf'ul keduanya Al-Quran. Maf'ul ketiganya adalah kitabah. Itulah tiga maf'ul. Jadi ringkasnya apa? Pola af'ala dan fa'ala ini menjadikan fi'il menjadi muta'addi. Kalau dia lazim, menjadi fi'il itu menjadi muta'addi, satu maf'ul. Kalau dia fi'ilnya muta'addi kepada fi'il muta'addi, nah, dengan pola ini akan menjadikan fi'il itu menasabkan dua maf'ul. Kalau fi'il ini menasabkan dua maf'ul, masuk pola ini menjadikan fi'il itu menasabkan tiga maf'ul. Ya. Taib. Tinggal dikembangkan saja ini. Ya, bikin kalimat itu insyaAllah mudah. InsyaAllah mudah, tidak begitu sulit mungkin bikin kalimatnya. Yang penting kaedahnya paham. Ya. Sekarang kita masuk kepada anwa'ul maf'ul bisani. Nah. Silakan baca. Baik. Jazakallahu khairan atas datang penjelasannya, dan kami undang kembali sahabat Roja di rumah. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 0218236543 untuk ikut berpartisipasi dalam latihan membaca di kesempatan malam hari ini di halaman ke-12. Kami persilakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Abdillah di Solo. Al-maf'ul maf'ul bisani. Iza kana maf'ul bisani ahluhu khabarul mubtada'u. Jaya kaunu khabarul mubtada'u. Iza kana baca, baca, baca. Iqra'i jayran. Baca yang bagus. Al-maf'ul maf'ul bisani. Kenapa maf'ulu? Al-maf'ul maf'uli. Maf'uli bihisani. Nah. Iza kana maf'ulu bihisani asluhu khobaru mubtada'u. Kenapa mubtada'u? Mubtada'i. Iya. Kenapa mubtada'i? Udaf ilai. Ah iya. Tolong diperhatikan ya, jangan dilanggar kaedahnya. Iza kana maf'ulu bihisani asluhu khobar mubtada'i jaya kaunuhu mufrotan au jumlatan au sabaha jumlatin au shibaha au shibaha jumlatin jumlatin. Ya. Misal maf'uli asani mufrot al mufrodi nam na'lamu fi alam alamil hasrotin. Na'lamu fi 'alamil hasharati ta'awuna at-ta'awuna ta'awuna wadihan wadihan. Iya. Ka qawlihi ta'ala alam naj'il ardha mihada. Wa misal maf'uli sani al-jumlat ti alimna wa hu yahluqu ma yasha'u. Naam. Kauli ta'ala ini aroni asiru homron. Iya. Dan misal maf'uli sani sibul jumlati bahat wajatu Aisyaka fi masyakotin. Kauli ta'ala ya caluna asobiahum fi adhanihim. Yakfi, cukup. Iya, nanti lain pembahasan lagi. Iya, Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Abdillah di Solo. Dan untuk berikutnya masih kita undang pemirsa dan pendengar. Kami persilakan sahabat Roja masih bisa berpartisipasi untuk membaca di halaman ke-12 ini. Kami persilakan. Silakan. Iya, sudah masuk? Mohon maaf, tampaknya suara kita tidak terdengar, Ustaz. Kami mohon untuk bisa mencari tempat yang lebih baik untuk sinyalnya agar bisa tersambung suara Anda dengan baik dengan studio kami. Baik, kita coba angkat kembali penanya berikutnya di 021-823-6543, masih dalam latihan membaca. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Fatihah Ustaz di Aceh. Oh, baik. Naam. Naam, tafadhali ya Ummu. Naam Ustaz, ana mau mencoba Ustaz. Iya, silakan. Mengharus dicoba. Belum nampak Ustaz. Belum dapat. Itu di layar. Belum ada bukunya nih Ustaz. Iya. Ya, silakan. Sudah ditampilkan itu. Sudah ditampilkan. Belum Ustaz. Telat mungkin ke Aceh Ustaz. Mungkin di sini layar sudah terlihat dari tadi enggak, tidak di ini. Di Aceh mungkin masih belum sampai ini Ustaz. Iya betul. Makanya baik, sudah sampai Umu? Sudah Ustaz. Baik, silakan. Ya, silakan. Bismillah. Anwa'ul maf'ulu bihi as. Kenapa maf'ulu? Apa Ustaz? Anwa'ul maf'uli bihi. Kenapa maf'uli? Mudhofilah Ustaz. Iya betul. Anwa'ul maf'uli bihi tsani. Iya. Naam Ustaz. Idza kana maf'ulu bihi tsani asluhu khabarul mubtada'u. Kenapa mubtada'u? Khabarul mubtada'i. Kenapa mubtada'i? Mudhofilah Ustaz. Afwan. Iya. Afwan. Naam Ustaz. Diharap tidak terulang lagi nih. Terus. Idza kana al-maf'ulu bihi as-tsani asluhu khabarul mubtada'i jaza kaunuhu mufradan aw jumlatan aw shibha jumlatin. Iya. Misalul maf'ulu as-tsani mufradi. Misalul maf'uli as-tsani. Naam Ustaz. Iya. Al-mufradi na'lamu fi 'alamil hasharati ta'awuna wadihan. Iya. Belum digeser Ustaz. Terus. Belum ya, ke atas. Iya. Ya, masih loading tampaknya Ustaz. Oh, masih loading ya. Misalul maf'ul tsani kaqaulihi ta'ala, jangan lompat. Naam Ustaz. Kaqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim alam naj'alil arda mihada. Iya. Wa misalul maf'ul tsani al-jumlatu Ustaz. Al-jumlati. Iya. Alimnallaha yakhluqu ma yasha'u. Iya. Kaqoulihi ta'ala inni arani a'siru khamra. Iya. Terus? Iya, Ustaz. Iya. Belum naik, Ustaz, bentar. Belum. Nah. Baik, silakan Umu, sudah tampak? Nah Ustaz. Yeah. Wa misalul maf'uli as-tsani shibhul jumlati wajadtu 'aysyaka fi mashaqqatin. Mashaqqatin ya. Ta'ala taj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Iya. Baik, ahsant, barakallahu fik. Afikum barakallahu Ustaz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita undang lagi pemirsa. Iya, silakan. Baik, masih ada kesempatan kembali bagi Anda yang ingin berlatih membaca. Silakan Anda bisa memutar kembali nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Baik, tampaknya suara kita kembali tidak terdengar. Kami persilahkan kembali Anda untuk bisa menunggu sesaat sebelum tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, silakan di 021-823-6543. Kami persilahkan. Oh, mohon maaf terputus. Tampaknya sudah ada yang mencoba untuk memasuk Ustaz. Mungkin kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Kami persilahkan kembali untuk bisa memutar 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Ya baik, tampaknya ya. Sedikit ada kendala Ustaz. Iya, baik. Kita langsung saja penjelasan ya. Baik. Anwa'ul maf'ulil anwa'ul maf'uli bihi tsani, macam-macam maf'ul bih yang kedua. Ya. Jadi maf'ul bih yang kedua ini bermacam bentuk, bukan hanya satu bentuk. Penjelasan lebih jauh lanjut, idza kana al maf'ulu bihi tsani asluhu khabarul mubtada. Apabila maf'ul bih yang kedua asalnya adalah khabar mubtada. Nah, berarti fi'ilnya apa nih? Ya, fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang mana kedua maf'ulnya berasal mubtada khabar. Apa contohnya? Di antara fi'il yakin, ya kan? Kemudian fi'il dhan atau rujahan, dhanna wa akhwatuha dhanna. Nah, itu kedua maf'ulnya berasal mubtada khabar. Maka jaza boleh. Nah, arti apa yang boleh? Boleh maf'ul kedua bagi fi'il yang menasabkan dua maf'ul boleh dalam bentuk mufrad. Kaunuhu mufradan, yaitu bentuknya bentuk mufrad. Mufradan mansub yaitu khabar kana daripada kaun. Kaun juga beramal. Ya, kaunuhu, nah hanya itu menjadi mudhaf ilaih asalnya ala isim. Isim pada kana yakun kaun. Jaza kaunuhu mufradan, boleh bentuknya bentuk apa? Maf'ul yang kedua dalam bentuk mufrad. Mufrad di sini bukanlah lawan daripada musanna jamak ya. Mufrad di sini adalah bukan kalimat. Itu bentuk kata. Maka masuk dalam kata, masuk dalam mufradnya apa? Musanna dan jamak. Masuk mufrad di sini. Jadi bukan lawan daripada musanna jamak, tapi lawan daripada kalimat. Bahasa kita mufrad itu kata. Nah, boleh dalam bentuk kata atau jumlah atau bentuk jumlah atau syibha jumlah atau menyerupai dengan jumlah. Nah, ini kembali kepada macam-macam khabar mubtada. Kalau yang sudah pernah belajar mubtada, insyaallah dia sudah pernah belajar macam-macam khabar mubtada. Ya kan? Khabar mubtada itu ada yang mufrad, ada yang bentuk kalimat sempurna, ada yang syibhul jumlah, itu menyerupai kalimat sempurna. Nah, yang mufrad apa? Contoh mubtada. Muhammadun. Kita bikin kalimat sempurna biar paham. Ya. Baik, at-talib aja. At-talibu. Kenapa? Naimun. Ya. Pelajar itu tidur. Sudah naim. Ini khabarnya bentuk apa? Mufrad. Baik. At-tullabu naimun. Bentuk apa? Mufrad juga. Tapi bentuk kata ini jamak mudzakkar salam. Tapi khabar, ini khabar. Ini khabar bentuknya apa? Mufrad ini. Khabarnya mu. Arti mufrad adalah bukan kalimat, tapi ini kata. Nah, ini yang berkaitan khabar mufrad. Khabar mufrad. Itu maksudnya, khabar mufrad. Baik. Sekarang kita bikin khabar yang bukan mufrad. At-talibu yanam. Ini khabar. Mufrad kah? Yanam, mufrad kah? Bukan, ini bukan mufrad, tapi sudah kalimat. Sempurna, jumlah. Jumlah apa? Fi'il ya. Karena fi'il, sudah pasti ada fa'il. Mana fa'il sini? Dhamir musatir, takdir huwa. Kembali pada talib. Ini kalimat apa? Khabar jumlah. Jumlah apa? Fi'il ya. Nah, sekarang, syibul jumlah. At-talibu fil fasli. Ini khabarnya kan? Syibul jumlah. Nah, sudah. Nah, ini namanya khabar ya. Khabar tada. Sekarang kita masukkan fi'il. Apa? Masukkan waf'ul. Apa fi'ilnya? Contoh. Dhanantu. Tentu sekali dengan fa'il, enggak cukup fi'il aja. Dhanantu. Dhanantu. Nah, masuk ini. Bagaimana perubahannya? Dhanantu taliba. Tidak lagi jadi mubtada. Mubtada jadi apa? Maf'ul yang pertama. Dhanantu taliba. Nih, maf'ul keduanya? Nah, berasal pada khabar kan? Ini khabar mubtada menjadi maf'ul kedua. Bagaimana hukum maf'ul kedua? Mansub sama-sama. Naiman. Nah, itulah maksud apa? Maf'ul kedua kalau berasal daripada khabar mubtada maka boleh dalam keadaan mufrad. Ini di mufrad. Nah. Dhanantu atau dhananna dhananna at-tullaba apa? Anna apa? Naimina. Berubah deh, mansub. Termasuk ya, kena jamak muzakkar salim. Nah, ini apa? Maf'ul kedua dalam keadaan apa? Muf apa? Dalam keadaan apa? Bentuknya apa? Bentuknya mufrad. Maf'ul kedua bentuk apa? Mufrad. Ah, sekarang sudah berubah. Ini maf'ul kedua. Maf'ul kedua itu apa? Mufrad. Bentuk mufrad. Taib, sekarang ini khabar mubtada jumlah fi'liyah. Sekarang kita masuk dhanantu. Saya mengira at-taliba. Taib. Ini maf'ul kedua. Ini maf'ul kedua. Apa afwan pertama? Maf'ul kedua. Nah, terus ini bagaimana nih? Yanam? Yanamu au yanama? Ha? Nah, tetap yanamu, tidak boleh yanama. Kenapa enggak boleh? Ini tidak bisa langsung maf'ul. Ini fi'il. Fi'il itu mansub, ha? Bukan karena dhanantu. Mansub fi'il itu kalau ada yang menasabkan. Apa menasabkan fi'il? An, lan, lamu kai, lamu ta'lil yang sudah kita pelajari kan? Ini enggak ada yang menasabkan. Berarti fi'il tetap marfu. Nah, cuma kedudukannya, ha? Kalimat ini apa? Menjadi apa? Menjadi maf'ul kedua fi mahali nasab. Nah, maf'ul kedua fi mahali nasab. Menempati tempat nasab maf'ul yang kedua. Ini namanya, insya Allah nanti ada i'rabnya, cara i'rabnya. Namanya maf'ul dalam maf'ul bih yang kedua. Dan bentuk apa? Jumlah. Nah, jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Taib. Bisakah jumlah ismiyah? Ya, khabar mubtada kan bisa jumlah ismiyah kan? Kita bikin kalimat yang lain. Ya. Ya. At-talibu. Mubtada dulu. Kutubuhu. Apa? Kasi. Ratun. Ya. Atau qalilatun. Ya. Kasi rah sering digunakan ya. Qalilah. Nah, ini mubtada. Sah? Ini apa? Mubtada yang kedua. Pertama. Ini khabar. Khabar mubtada yang kedua. Ini kan kalimat sempurna kan? Maka dikatakan ada mubtadanya. Kutubuhu qalilah. Kitabnya sedikit. Betul. Ini sudah kalimat ini. Nah, mana berita ini? Mana ini mubtada? Mana khabarnya? Semua ini bukan hanya ini. Kalau ini enggak cukup, enggak sempurna. Enggak bisa kita kan khabarnya kutub. Kalau di khabar kutub, yang lainnya bisa dibuang. Kalau sempurna, sempurna kak. Siswa itu kitab-kitabnya. Kenapa? Belum sempurna kan? Sempurna apa? Kedua ini. Nah, berarti kedua-dua ini khabarnya. Siswa itu kitab-kitabnya sedikit. Nah, baru kalimat mubtada kedua beserta khabarnya menjadi pelengkap untuk mubtada yang pertama. Sekarang kita masukkan dhanantu atau dhananna, kami kira. Nah, bagaimana ini? Jadi maf'ul pertama. Maf'ul pertama. Memang itu maf'ul ya, sudah beri istilah, bukan mubtada lagi, maf'ul pertama. Mana maf'ul yang keduanya? Ya? Maf'ul pertama Jumlah ini mubtada. Enggak pakai mubtada kedua lagi, enggak ada lagi karena tidak ada mubtada lagi. Mubtada saja, mubtada. Ini khabar. Jumlah mubtada dan khabar jadi apa? Maf'ul yang maf'ul bih kedua. Itu dia. Nah, itu namanya apa? Fi mahalli nasab. Nah, ini maf'ul kedua bisa dalam bentuk mufrad, bisa dalam bentuk jumlah fi'liyah, bisa dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Ini kembali kepada macam-macam khabar mubtada. Nah, sekarang simpul jumlah ini. Masukkan aja ini. Apa? Fi'il. Tadi apa? Kita ambil ya, kiaskan aja lah, dhanantu. Ya. Banyak, terserah lah. Fi'il lain juga bisa. Nah, dhanantu taliba. Fil fasli berubah atau fil fasla? Enggak bisa. Ini huruf jar. Ini enggak berubah. Pokoknya kalau dia bukan apa, kalau dia jumlah atau sebelum jumlah itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah kalau dia mufrad. Itu berubah. Karena tanda nasabnya jelas. Ya, kalau dia isim mufrad, tanda nasab fathah. Kalau dia musanna, ya. Kalau jamak mudzakkar salim, ya. Kalau jamak mudzakkar salim, kasrah. Dhanantul taliba fil fasli. Nah, inilah maf'ul pertama, il maf'ul yang kedua. Nah, asal sebelum jumlah. InsyaAllah. Waktu jualah yang batasi kita. Baik. Nah. Jadi boleh apa? Mufrad, boleh jumlah fi'liyah dan boleh sibul jumlah. Baik, akan datang kita lanjutkan. Contoh-contohnya insyaallah. Filus bil qadim. Insyaallah. Baik, ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan ya. Dan pembelajaran di kesempatan malam hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab dasar. Ilmu Nahu dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah Fil Qawaidin Nahwiyah di buku yang kedua ya. Dan saya sarankan sebaiknya punya buku ya. Nah. Kenapa ya, seperti tadi ada gendala, gak bisa dilihat layar dan sebagainya ya. Supaya apa, pembelajaran ini betul-betul apa, bisa diserap dengan sebaik-baiknya. Dan ya, bisa merojaah ya Ustaz. Iya, bisa merojaah. Ya saya berharap betul-betul serius ya. Kalau gak serius ya, ya begitu gitu aja nanti. Jadi tidak ada peningkatan. Ya, ilmu ini penting. Ya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz nasihatnya ya. Dan kami harapkan sahabat roja di rumah bisa kembali untuk memurojaah melalui kitab dan juga Anda dapat menyimak kembali untuk pembelajaran kita di kesempatan malam hari ini maupun malam-malam sebelumnya di YouTube Roja TV. Dan Anda dapat juga menyimak siaran ulang dari kajian kita di kesempatan malam hari ini insyaallah setiap hari Rabu siang. Dan Anda juga bisa mengikuti kembali ke pembelajaran bahasa Arab kita ini insyaallah di pekan mendatang saja di kesempatan hari Rabu malam pukul 8 malam kurang lebih sampai dengan waktu yang 90 menit di kesempatan kita di setiap malamnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyiaran kita di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan-pekan yang mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama Roja TV. Ikuti terus kajian Islam.